Sungguh betapa indah apa yang dinasihatkan oleh seorang ulama besar, Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala, ketika satu hari datang kepada beliau Imam Ibrahim bin Adam ini orang yang dia itu jahat luar biasa. Perbuatannya na'udzubillah, kejahatannya luar biasa. Mungkin segala bentuk kejahatan dari membunuh, ya, mencuri, merampok, berzina dan berbagai macam dosa yang lainnya. Satu ketika ini orang sadar. Dia datang kepada Ibrahim bin Adam rahimahullah ta'ala dan berkata, "Wahai Imam, adakah orang yang jahat seperti saya ini bisa taubat? Mungkinkah Allah masih menerima taubatku?" Kata beliau, "Benar. Allah akan selalu menerima taubat hamba yang ingin bertaubat padanya." Lalu bagaimana caranya? Kata Imam Ibrahim bin Adam, "Kalau benar engkau ingin taubat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosamu, maka kuwasiatkan padamu 3 perkara ini. Yang pertama," kata beliau, "ingatlah olehmu selalu. Bila engkau ingin kembali melakukan maksiat kepada Allah, tolong cari tempat yang Allah tidak melihat." Kira-kira ada di mana? Tidak ada. "Yang kedua," kata beliau, "kalau engkau ingin kembali maksiat kepada Allah, maka jangan kau lakukan di bumi Allah, cari bumi yang lain." Kira-kira ada di mana bumi? Semua bumi Allah. Allah sudah katakan, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Hanya milik Allah yang di langit, yang di bumi, semua. Sehingga kata beliau, kalau engkau ingin maksiat kepada Allah, jangan kau lakukan di bumi Allah. Dan yang ketiga, kalau engkau ingin kembali maksiat kepada Allah, jangan engkau menggunakan rizki yang datang dari Allah. Subhanallah hadirin, wasiat yang sangat agung ini menyentuh hatinya. Sehingga ia pun renungkan, benar-benar dia renungkan. Sampai akhirnya dia datang kembali. "Wahai Imam, sungguh aku tak lagi bisa bermaksiat kepada Allah. Tidak ku dapatkan tempat yang luput dari pandangan Allah, dan tak mungkin aku bisa maksiat kepada Allah tanpa rizki dari Allah."